Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa illam yakunu taibina ba'da an laqullaha 'arifina mu'minina wa hum fi masyiatihi wa hukmihi insya'a ghafara lahum وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم، هذا هو المذهب الحق، أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارا، وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم لا يخلدون في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى قوله خبر دليل مبتدأ. ترس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن قوله عارفين مؤمنين فيه إجمال، فلو قال موحدين كما قال أولا لكان أحسن أحسن لكان أحسن. وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيد مفعول الوعيد، ولكنهم لا يخلدون في النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المذهب الحق، بخلاف الخوارج الذين يقولون إنهم في النار على أي حال وإنهم خالدون فيها، فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف المرجئة القائلين إنهم لا يمرون على النار أبدا، فهذا غلط، بل لا نضمن لهم النجاة فهم تحت المشيئة إن شاء عفا عنهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك. فالله لا يعذب من لم يعصه ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هذا استنكار من الله عز وجل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم، بارك الله فيك. فزع ما شاء الله. Ya, faqala bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah di matan 147. Wa illam yakununa ta'ibin. Jika mereka enggak bertobat dari dosa-dosa besar, ba'da'an laqullaha arifin. Setelah mereka berjumpa dengan berjumpa Allah sebagai orang-orang yang arifin, yang beriman, maksudnya yang bertauhid, mukminin yang beriman, wahum fi masyiatihi wa hukmihi, maka mereka berada di bawah kehendak Allah, tidak pasti langsung diadab, tidak pasti juga langsung diampuni, wa hukmihi, di bawah hukum Allah. Insya'a ghafara lahum. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni mereka, pelaku dosa besar yang beriman ini, yang enggak pernah berbuat syirik ini. Ya. Wa'afa anhum bifadlihi. Dan Allah ampuni mereka dengan karunia-Nya. Kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah dapat mengampuni dosa selain syirik, duna syirki, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa insya'a adzabahum finnari bi'adlihi. Namun jika Allah kehendaki, Allah azab mereka di neraka dengan keadilan Allah. Namun azab Allah ini pun tidak mengekalkan mereka sebagai kafarat. Nanti mereka dikeluarkan dari neraka. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, "Na'am hadza huwa al-madhhabu al-haq." Ini benar, ini madhab yang hak. "Anna ashabal kaba'iri allati duna syirki laisu kufar." Bahwa pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan, mereka bukan orang-orang kafir. Li'annahum wa annahum idza laqullaha lam yatubu wa lam yatubu min hadzal kaba'iri. Jika mereka berjumpa dengan Allah di akhirat belum bertobat dari dosa-dosa besar ini yang mereka lakukan di dunia, ya, dosa-dosa mereka, dosa-dosa besar mereka itu zina, mencuri dan belum bertobat, bukan pembatal keislaman. Fa innahum tahtal masyiati. Maka mereka di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahum biqadri dzunubihim. Jika Allah kehendaki, Allah adzab mereka sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Tsumma yukhrijuhum minan nar, kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka, mereka nanti jadi jahannamiyun, ex penghuni jahannam, masuk surga. Wa yudkhiluhum aljannata. Dan Allah akan masukkan mereka ke surga bitauhidihim wa imanihim, karena tauhid dan iman mereka kepada Allah. Karena imannya enggak pernah enggak putus, imannya berkurang benar dengan maksiat yang dilakukan, tapi tidak batal dengan tahu dengan dosa besar yang dilakukan. Ya, wala la yukhalladuna finnar. Ketika mereka di neraka pun mereka tidak dikekalkan. Dalil ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalil akan hal ini ialah innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau orang yang membawa dosa syirik dalam keadaan belum bertobat di dunia, tidak akan Allah ampuni, pasti tidak akan Allah masukkan ke surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Allah haramkan surga bagi dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, liman yasha tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah adab, namun adabnya tidak mengekalkan. Lakin qauluna, namun ada yang sedikit ya iskal di perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, arifin, jika mereka belum bertobat, ya, ya, setelah mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan arifin, fihi ijmal, ini masih global. Falokal muwahidin, kama kala awalan, seandainya beliau mengatakan dalam keadaan bertauhid sebagaimana beliau mengatakan di awal, lakana ahsana, tentu ini lebih baik lagi. Wa insya'allahu amda fihim alwa'idah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ya, memberlakukan ancaman yang Allah telah ancam pada mereka. Siapa yang berbuat dosa besar begini, Allah ancam begitu. Lakinnahum la yukhalladun. Namun kalaupun mereka betul-betul dimasukkan ke neraka, tidak dikekalkan finar, di neraka. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Wahada huwa madhabu al-haq. Ini madhab yang hak. Bikhilafil khawarij, berbeda dengan khawarij alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innahum finnar ala ayyi halin, pelaku dosa besar ini ada di neraka, ya, di neraka dalam keadaan apapun. Karena khawarij menafikan syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar, ya, juga mu'tazilah juga demikian. Wa innahum khaliduna fiha, mereka kekal di situ. Faman dakhala nar indahum la yakhruju minha. Siapa yang masuk neraka menurut Khawarij, ya gak bisa keluar dari neraka. Wa khilafil murji'ah. Berbeda juga dengan murji'ah. Nah murji'ah ekstremnya lain lagi nih. Innahum la yamurruna 'alan nari abada. Pelaku dosa besar enggak akan melewati neraka selama-lamanya. Enggak akan masuk neraka. Jangankan masuk, lewat aja enggak, kata Murji'ah. Wa hadza ghalatun. Ya. Maka ini adalah kekeliruan. Kesesatan dari kaum Murji'ah. Bal la nadmanu lahum an-najata. Bahkan kita tidak boleh menjamin keselamatan bagi pelaku dosa besar. Siapa yang bisa mengatakan dia pasti udah masuk surga, tenang aja, enggak ada. Yang benar adalah fahum tahtal masyiatillah. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Nah, insya'a afa anhum bifadlih. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni mereka dengan karunia-Nya. Wa insya'a adzabahum biadlih. Jika Allah kehendaki, Allah azab mereka dengan keadilan-Nya. Wa ma dzalamahum Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Bal adzabahum bi amalihim, Allah mengazab mereka dengan sebab amal-amal keburukan yang mereka kerjakan di dunia. Allati aujabat lahum dzalika. Ya. Taib. Yang apa namanya? Yang memang mengharuskan mereka demikian diazab. Fallahu la yu'adzibu man la ya'sih. Allah tidak akan mengazab orang yang bermaksiat kepada Allah. La yusawi bainal 'asi wa bainal mu'min al-mustaqim. Enggak sama antara orang yang maksiat dengan kaum mukmin, seorang mukmin yang istiqomah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kita akan menjadikan orang-orang yang berislam itu sama dengan orang yang mujrim, kafir? Ya, enggak sama. Ya. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan demikian? Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Ya, pantaskah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi? Pantas gak kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang berbuat maksiat? Gak pantas. Gak mungkin. Hadas tingkarun. Ini istifham ingkari. Pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Minallah. Am hasiballadina jitarahu as-sayyati. Ya. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu hasibah, dia menyangka anna ja'alahum kalladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum, kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh itu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Sama. Sa'ama yahkumun, sungguh amat buruk apa yang mereka putuskan demikian. Nah, kemudian lihat di matan. Kata Syekh At-Tahawi berikutnya. Ya. Summa yukhrijuhum minha birahmatihi. Ini kalaupun Allah azab pelaku dosa besar ini. Kalaupun Allah azab, kemudian Allah akan mengeluarkan mereka minha dari neraka tersebut. Birahmatihi, dengan rahmat Allah. Atau wa syafa'ati syafi'in, dan syafa'at orang-orang memberi syafa'at. Malaikat, nabi, rasul, wali. Setelah dapat izin dari Allah, dia dapat syafaat. Kenapa? Karena dia diridhoi oleh Allah. Kan syarat syafaat itu dua. Ridho Allah kepada orang yang diberikan mandat syafaat, asy-syafi, nabi, rasul, malaikat, wali. Dan ridho Allah kepada orang yang dapat syafaat, al-masfu. Kenapa dia diridhoi oleh Allah? Kan dia pelaku dosa besar. Karena dia tidak pernah melakukan kekufuran. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hambanya. Sementara dia tidak ada kekufuran, hanya dosa besar. Maka dia berhak dapat syafaat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa syafaat? Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Nah, dapat syafaat. Ya. Min ajli ta'at min ahli ta'atihi. Ya. Dapat syafaat dari orang-orang yang taat padanya, pada Allah. Malaikat, nabi, rasul, wali. Nah. Ya. Bibit, tafadhal bibit, dibaca. Nah, sallallahu alaikum. Suma qala syarih samahatul sesuali Fauzan hafidhallahu ta'ala. kama sahat bidzalika al-akhbaru 'anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna usatal muwahhidina yakhrujuna minan nari imma bifadlillahi ta'ala wa imma bisyafa'ati as-safi'ina biiznillahi ta'ala wasyafa'atu haqqun walakin la takunu illa biiznillahi wa an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhidi la minal kafirina wala minal musyrikina wala minal munafikina. Nah, lihat dulu di sini. Ya. Kama sahhat bidzalika al-akhbaru. Sebagaimana telah valid, telah sahih hadis-hadis demikian. Ya. Bahwa ya, dia dapat keluar dari neraka. Mereka nanti jahannamiyun, alumni penghuni neraka jahannam. Ya. An Rasulillah dari Rasulullah SAW, anna usatal muwahidin yakhrujuna minan nar. Bahwa pelaku dosa besar, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka keluar dari neraka. Lihat tuh di bibit, dibaca tuh hadisnya, kama fi hadisi syafa'ah. Kama fi hadisi syafa'ati an Anasin radhiyallahu anhu wa fihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu ma yazinu sa'iratan summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazidu apa ini birrotan saja burrotan summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi burrotan zarratan. Nah, baik ya, sebagaimana hadis-hadis mengenai hal ini kama fi hadisi syafaati, ini banyak sekali hadisnya ya. Di kitab tauhid itu ada mengenai hal ini di bab syafaat. Sebagaimana hadis syafaat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan situ Nabi SAW menyatakan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair dan ada kebaikan di kalbunya mayazinu syairatan. Ya. Walaupun hanya sebesar seberat gandum. Tsumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Pokoknya semuanya yang tauhid la ilaha illallah enggak batal. Yang mengucapkan la ilaha kana fi qalbi minal khair mayazinu burratan. Ya, ada kebaikan walaupun kebaikan itu hanya seberat butir gandum aja. Tsumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mayazinu al khair dzarratan. Kemudian keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun yang di dalam apa namanya ya dan di kalbunya ada kebaikan sebesar zarah biji sawi ya biji sawi. Naam imma bi fadlillahi taala wa imma bi syafaati asy-syafi'in. Apakah dengan karena karunia Allah atau karena ada pemberi syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat itu pun juga dari Allah sebenarnya ya. Taib biiznillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syafa'atu haqqu. Syafa'at adalah hak. Syafa'at musbatah. Syafa'at yang dinafikan, syafa'at manfiyah. Yang tidak terpenuhi dua syarat tadi. Diminta kepada ya, selain Allah. Ya. Atau ini. Atau apa namanya. Orang yang diberikan syafa'at, ahlu syirik. Ya. Maka dia tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Walakin la takunu illa biiznillah. Syafaat itu hak, namun tidaklah dia demikian melainkan dengan izin Allah. Tidak dapat terrealisasi kecuali dengan izin Allah. Wa yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhid. Orang yang diberikan syafaat haruslah ahli tauhid. La minal kafirina wala minal musyrikin, la wala minal munafikin. Bukan orang kafir, musyrik atau munafik. Ya. Lihat lagi di matan berikutnya. Summa yaba'atsuhum ilal ila jannati. Kemudian Allah akan mengirim mereka ke surga-Nya. Baca lagi bibit. Summa qala syarih habidallahu taala ba'da ikhrajihim minan nari wa radda annahum yakhrujuna minan nari kal fahmi muhtarikina. Summa yulqauna fi nahrin yusamma nahral hayati. Fatan butu ajsamuhum waluhumuhum. Summa ba'da dalika ida huddibu wanukku udinalahum fi dukhulil jannati. Faidakuluna fil jannati. Nah, baca bibit itunya, apa footnote-nya itu. Waalaikumsalam. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri. Ayo bibit. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlul nari an-nara yaqulullahu man kana fi qalbihi misqalan. Isim kana misqalu. Wa misqalu hubbatin habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu. Ah, fil amr fa akhrijuhu. Fa akhrijuhu. Fa yakhruju apa ini? Coba ini. Kenapa berhenti? Fayakhrujuna qadim tuhishu wa'adu himaman fayulqawna fi nahril hayati fayan butuna kama tan butu Al-habbatu fi hamilil syaili au qala hamitus syaili hamiyatis syaili wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alam tara annaha tanbutu safra multawiyatan. Nah, baik, dari mana tadi bibit? 1449. Ba'da'an ikhrajihim itu ya. Summa yaba'atsuhum ilal jannah. Kan setelah diazab Allah akan, kata Syekh At-Tahawi, Allah akan mengirim mereka ke surga. Ini jahannamiyun ini. Ya, ahlul kabair yang ternyata tahta masyiatillah dia enggak dapat ampunan dari awal, tapi diazab. Diazab dengan Allah yang tahu aja itu kapan diazabnya dan bagaimana bentuknya. Ya dan billah. Makanya kita enggak boleh aman. Enggak boleh. Wah, kita kan udah tauhid, pasti masuk surga. Belum tentu mati di atas tauhid juga. Pertama, yang kedua juga belum tentu langsung diampuni. Ya. Kan belum tentu juga mati di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kan ada juga tuh orang-orang yang Nabi sebutkan, inna ahadakum yajma'u apa yang kata? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira'. Fayasbiku ahli kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadukhuluha. Na'udzubillah. Itu kan ngeri juga ke kita. Gak boleh merasa aman. Ya. Mana lagi tadi? Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ba'da ikhrajihim minan nar, setelah mereka dikeluarkan dari neraka, ya, waroda annahum yakhrujun. Terdapat riwayat, ya, waroda maksudnya mana fa'il dari waroda? Ya, domir mustatir takdiruhu wa ya, khobar lah, terdapat khobar hadis bahwasanya mereka keluar dari neraka kal fahmi muhtarikin, ya, seperti faham itu apa? Fahmi arang yang terbakar. Summa yulqauna, kemudian mereka akan dilempar, bukan dilempar ya, apa maksud, diceburin ya, minnahrin, di sebuah sungai. Yusamma nahrul hayati, yang dinamakan sungai kehidupan. Ya, hangus mereka, gosong. Fatan butu ajasamuhum, akhirnya kembalilah hidup, tumbuh lagi jasad mereka. Waluhumuhum, daging-daging mereka yang sebelumnya jadi arang. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu idza hudzibu, ya, kemudian mereka dibersihkan. Wanuku, ya, disucikan. Udina lahum fi dukhulil jannah. Mereka diizinkan masuk surga. Fayadkhuluna fil jannati. Fayadkhuluna fil jannah. Maka mereka masuk surga. Masya Allah. Ya, ke dalam surga. Lihat footnote-nya itu. Tadi dibacaan bibit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menyatakan, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, wa ahlun nari an-nara. Ya. Penduduk neraka masuk neraka, fa yaqulullah, maka Allah berfirman, man kana fi qalbihi mithqalu habatin min dak min khardalin min imanin. Ya. Barang siapa yang di kalbunya ada iman sebesar biji sawi sekalipun, fa akhrijuhu, keluarin dia dari neraka. Fa yakhrujuna, maka mereka pun keluar dari neraka. Ya. Keluarlah dia dari neraka. Qadim tuhisu, sebelumnya mereka telah terbakar. Ya. Udah hangus. Wa'adu himaman. Dan kembali ya sebagai arang. Fayulqauna, maka mereka pun diceburin finnahril hayah, di sungai kehidupan. Fayanbutuna, kemudian mereka tumbuh lagi. Kama tanbutu alhabbatu fi hamilis sayl, sebagaimana tumbuhnya biji benih di lumpur sungai, aliran apa? Ya, aliran sungai. Ai au qala hamiyatis sayl. Ya. Atau tanah hitam yang mengalir bersama air. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tarau annaha tanbutu safra'a multawiyatan. Tidakkah kalian memperhatikan ia tumbuh melilit berwarna kuning, safra. Tabarakallah fik. Cukup sampai sini. Ya. Syukran. Ya, bibit ala qiraatika alhasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.